السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله شكر kita kepada Allah diberi nikmat berkumpul pada malam ini untuk memeriahkan lagi forum kita Hijrah Artis ya. Alhamdulillah yang saya kasihi muliakan Ustaz Azhar Idrus dan juga Syekh kita dan juga sahabat saya sama kami tadi. Jadi saya sebenarnya mungkin memang diciptakan Allah SWT sebagai seorang hanya pandai mencipta lagu dan kemudian menulis lirik dan kemudian menyanyikan lagu-lagu. Itu anugerah yang Allah berikan kepada saya. Tapi sebenarnya bila saya diberi anugerah ini, ya kan, yang membuatkan saya menjadi secara singkatnya ya, jadi lupa. Lupa yang sebenarnya, maksud hidup yang sebenarnya. Saya pikirkan selama ini menyanyi, menulis lagu ataupun membuat lirik untuk lagu-lagu siapa-siapa je lah yang memerlukan, saya pikir ini adalah maksud hidup saya. Sebab saya memang tak faham selama ini hidup saya penuh dengan keduniawian, dunia. Tapi alhamdulillah ketika saya dikejut-kejutkan, ya kan, disentak-sentakkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan begitu cobaan-cobaan yang sebenarnya mengerikan juga, yang dulu katanya saya tak ada cerita di apa radio, sebenarnya saya pun tak boleh nak ceritakan juga barang ini, tapi boleh saya buat sikit-sikit lah. Maksudnya memang ada mimpi-mimpi yang ngeri lah, ada benda-benda yang datang di hadapan saya. Dan ketika itu saya sebenarnya di selalunya di pusat-pusat hiburan, kan. Jadi sebenarnya saya akan katakan pada malam ini, sebenarnya hidayah ini memang mungkin agak pelik, tapi sebenarnya hidayah ini saya dapatkan di pusat-pusat hiburan. Dengan kemudian diiringi dengan mimpi-mimpi saya. Itu aja yang boleh saya katakan. Tak boleh lebih lagi mimpinya macam mana. Tapi saya percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu memang masih lagi sayangkan saya. Sebab walaupun saya selama ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun nikmat-nikmat yang diberikan kepada saya, rezeki saya, khususnya di bidang nyanyian, ya, penciptaan lagu ataupun apa-apa saja, memang diberi kelebihan kepada saya. Maknanya di sini apa saja saya buat pun berhasil menjadilah di bidang nyanyian, tulisan dan juga penciptaan lagu ya. Jadi alhamdulillah malam ini ataupun yang beberapa 2-3 bulan ini lah setelah terciptanya album ini, membuatkan saya sedar bahwasanya saya perlu teruskan perjuangan macam ini. Sebab apa? Dulu saya banyak melarakan orang dengan lagu-lagu saya. Banyak, sebenarnya peminat memang banyak, boleh dikatakan juta-juta juga. Sebab apa? Lagu saya populer di 4 negara, Brunei, Singapura, Indonesia. Dan di Indonesia sendiri pernah album saya pun dijual sampai 500 ribu, 400 ribu begitu, yang saya tulis-tulis lagi penyanyi-penyanyi sana, kan. Jadi sebenarnya di samping itu, tanpa sesedari saya sebenarnya banyak, memang banyak melawatkan orang, memang banyak membuat mereka-mereka ini yang akhirnya mungkin terjerumus, ya kan. Seperti contohnya lagu-lagu saya dimainkan di klub-klub atau di tempat-tempat dangdut atau di karaoke-karaoke, sudah pastinya lagu ini mereka akan berdua-dua minum atau apa-apa ya. Jadi baru saya sedar bahwasanya pekerjaan itu adalah salah, memang salah. Tapi apa nak dikatakan, saya tak faham waktu itu. Dan alhamdulillah, hanya beberapa tahun ni saya, bila saya berubah, Allah bagi saya kesempatan. Allah bagi saya kesempatan untuk berfikir, kemudian berubah sesuatunya dan diberi kesempatan untuk kembali kepada fitrah. Alhamdulillah, semuanya Allah tukarkan. Di sinilah, dengan kehidupan saya, dengan pekerjaan saya, dengan karier saya sekali, Allah tukarkan. Jadi alhamdulillah, apa yang ada pada malam ini saya merasa syukur alhamdulillah sekali. Apa yang ada dalam keadaan saya sekarang ini, syukur alhamdulillah sekali. Dan saya selalu mendoakan, berdoa kepada Allah supaya macam mana supaya saya boleh beristiqamah untuk dapat terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dan untuk tentunya selagi mereka meminati saya, saya akan terus teruskan. Tapi dengan syarat, saya hati saya sudah berjanji rasanya lagu yang macam-macam ini saya nak buat. Maknanya yang berunsur-unsur untuk unsur-unsur untuk apa, nasihat-nasihat agama, lagu yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melihat daripada lagu-lagu saya ini, memang ini semua lirik-liriknya saya kutip daripada ketika saya keluar bersama jemaah, ya. 3 hari, 10 hari saya keluar bersama jemaah-jemaah, kemudian saya dapat gambar itu dari bayan-bayan saya kutip-kutip. Jadi kalau sekiranya siapa-siapa dengarkan lagu saya ini, maksudnya lagu ini seperti seorang pembayan yang menerangkan kebesaran Allah dengan cara Nabi Muhammad SAW, apa itu kalimah thayyibah, dengan apa itu yang disebut solat. Jadi ada pelajaran-pelajaran saya di sini. Dan alhamdulillah, ini sebenarnya anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan album ini pun mudah saja saya buat. Diberi kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi saya kemudahan untuk buat album ini. Jadi alhamdulillah, saya syukur. Baik. Terima kasih pada main mikrofon ini setengah jam dah. Baik, alhamdulillah, itulah hidayah Pak Hadirin. Orang yang tersuhur, CD yang dijual 500,000. Kita agak suhur sekehabuk ni, bila agaknya yang belum berhijrah, nak beralih angin daripada baik, daripada tak baik kepada baik. Mudah-mudahan perkongsian tadi boleh beri cetusan. Itu saya rasa tujuan pihak penganjur ajakan forum pada malam ini. Dan insyaAllah yang kedua ni ialah salah seorang daripada pejuang berani mati Jepun, kami kazi, kami cikgu orang hadirin, saudara Syam kita. Dan kalau tak silap, dia merupakan belasan lepasan Berkeley. Bukan? Ha? Baik, tapi seorang pakar main gitar lah orang hadirin. Dan saya nak kongsi benda yang sama juga. Sebab hidup dunia glamour ni, yang tak glamour pun payah nak berhijrah. Hak sak sepelik pun payah nak berhijrah. Tiba-tiba yang sebegini glamour, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap kita boleh kongsi sama juga insyaAllah, bagaimana kau boleh berhijrah tu insyaAllah. Silakan. Auzubillahissamir'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, Al-Fadhil Ustaz Azhar serta sahabat panel Abang Iwan serta seluruh hadirin muslim subhanahu wa Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia rahmatnya dapat sama-sama kita berhimpun di tak tahu apa nak panggil ni, tapi depan pasar lah saya kira, cabang 3 ni alhamdulillah. Jadi sebagaimana cerita Abang Iwan tadi, saya kira manusia ni sebenarnya tuan-tuan dan puan memerlukan sebab. Nak berubah, nak memerlukan sebab. Sebab tu saya kata gitu, sebab pada masa saya tak adalah jual rekod sampai 500 ribu macam Abang Iwan. Tapi kerja saya ni banyak kerja-kerja muzik, sebab saya bukan menyanyi. Jadi bila Allah Ta'ala beri saya bakat, bakat ni kenapa saya kata gitu, sampai satu tahap Allah Ta'ala beri saya dengar lagu tu, boleh terus tulis muzik. Tak payah pegang gitar atau piano. Jadi dan saya tak belajar macam Al-Fadil kata tadi, Tuan Pengurusi kata pergi-pergi. Tak, saya tak ada formal study pun dalam muzik. Hanya belajar daripada ayah saya. Tapi Allah Ta'ala kalau nak beri, benda tu memang tak mustahil dan mudah saja bagi Allah SWT. Jadi sampai tahap itu dia bagi saya kefakihan dalam bidang muzik. Jadi hari ini saya minta pula dia bagi saya kefakihan dalam bidang agama, insyaAllah. Mudah-mudahan. Sebab apa tuan-tuan, bila kita nak memerlukan asbab, macam Tuan Musi tanya tadi, dia kata, kenapa orang, bukan saya, Abang Iwan, orang yang glamour macam ni, boleh berubah, tapi banyak orang, bukan tuan-tuan, di tempat lain, yang tak glamour pun, tapi tak nak berubah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT. Bagaimana nak dapat taufik hidayah tuan-tuan? Kena minta. Jadi apa yang saya nak cerita, saya pun sama juga, macam Abang Iwan dulu, tak minta pun. Duduk bergelombang di dalam dunia hiburan, tak tahu halal haram ni, maksudnya langgar je semua. Kadang-kadang tahu, tapi tak apalah, ni cari makan ni. Aku tak minum arak, tak apa, tapi main je kelab malam. Duit tu dapat bagi rezeki pada kita pula. Lepas tu mulalah, bila orang marah, kita tak nak terima. Jadi bila hari ni tentang Allah beri kita faham sedikit, walaupun sedikit tentang agama Allah ni, kita nak cari, walaupun sedikit dia ada barakah ni. Jadi hari ni saya nak kongsi sikit, pengalaman saya pula agak lain sikit daripada Abang Iwan, tapi sama. Masih memerlukan sebab untuk berubah. Dan kalau saya boleh ambil contoh dia, yang pertama sekali ialah, jangan sekali-sekali pandang rendah kepada kehebatan doa tuan-tuan. Sebab apa yang mendoakan saya bukan diri saya. Sebab saya dulu pun sekali solat, kadang-kadang setahun sekali je, solat hari raya, sunat. Kadang-kadang 3 bulan sekali, rasa-rasa rajin nak pergi semayang Jumaat, baru pergi. Jadi agak-agak betul macam mana Allah nak makbulkan doa saya. Semayang pun tak, macam mana nak minta doa. Yang mendoakan saya tidak lain tidak bukan ialah ibu saya. Daripada alam rahim, alam roh berhijrah ke alam rahim, ke alam nyata sekarang ni, 35 tahun tak henti-henti sujud di atas tikar sejadah menangis minta, ya Allah berilah anak-anak saya ni jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi 35 tahun kemudian baru Allah SWT nak memakbulkan doa mak saya. Ketika saya tak tahu pun. Tiba-tiba Allah gerak hati saya untuk pergi jalan-jalan cari masjid. Tak tentu pasal. Maknanya sebelumnya tak pernah fikir. Jalan-jalan makannya ada lah kot. Maknanya jalan masjid ni tak masuk dalam buku lah. Jadi Allah Ta'ala gerakkan saya dengan seorang sahabat. Pergi jalan masjid. Jadi jalan masjid ni apa tuan-tuan perempuan? Ialah jalan kami semayang awal waktu jemaah. Maknanya kalau saya lalu di cabang ni, cabang 3 ni, masuk waktu subuh, saya masuk terus, ambil wuduk terus solat jemaah. Maknanya awal waktu. Itulah kami punya plan. Jadi daripada Ipoh, sampailah ke Masjid Zahir di Al-Ustaz. Dalam masa satu hari itu. Besok tu tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menemukan saya dengan seorang tokoh Islam. Hari ni, kalau Mak Salihnya dia ada tokoh-tokoh hiburan dan sebagainya, tokoh ialah macam-macam kita ada orang muda hari ini kenal pada Mahir Zain, contoh tokoh penyanyi Islam. Mereka juga ada tokoh penyanyi Yahudi dan Nasrani seperti Justin Bieber, ramai lagi. Jadi hari ini saya pula pada masa itu ditemukan Allah oleh tokoh Islam yang saya rasa tuan-tuan perempuan insyaAllah kenal. Siapa dia? Dia ialah imam satu Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais di Masjid Alwi di Kangar. Saya tak tahu betul dia ada kat situ. Saya cuma datang masjid tu untuk semayang Zuhur, tapi Allah SWT ada rancangan hebat rupanya untuk saya. Sebab lepas dia kami semayang jemaah, saya keluar, saya pun macam ustaz lah, peminat kamera lah. Cuma ustaz beza dengan saya, ustaz handal saya tak lah. Jadi saya pun duk pakai lens panjang untuk ambil lah gambar imam kita ni. Tiba-tiba saya tengok imam tu dah ada di depan muka saya. Sebab saya duduk leka tengok viewfinder tu sampai tak tengok di depan. Jadi subhanallah, Allah telah temukan saya dengan dia. Dalam keadaan saya tengok dia terkejut, tak boleh cakap apa-apa. Dan dia telah senyum pada saya dan memulut tangan untuk salam pada saya. Jadi saya kira itu adalah hanya asbab detik yang mana Allah Ta'ala suruh saya berfikir. Bagaimana Abang Iwan kata tadi, Allah beri kita suruh fikir. Apa saja alamat atau apa-apa saja perkara Allah Ta'ala nak kita fikir. Jadi mak saya doa, kemudian Allah jadikan perkara ini untuk saya lalu. Kemudian suruh saya fikir. Sebab itulah yang mak saya kata. Lepas saya dikata, Allah Ta'ala nak beritahu kamu satu, kamu fikirlah. Jadi selepas pada tu saya janji pada diri saya, saya terus macam ni lah. Maknanya macam Maiwan, macam kita yang kembali ke pangkal jalan. Tak nak dah duduk dengan jemaah-jemaah yang tidak baik. Bukan kata mereka tak baik, bukan. Maksudnya nak duduk dengan jemaah yang lebih baik. Supaya kita ni kalau lemah, iman kita ni, mudah-mudahan ustaz-ustaz kita boleh bimbing kita, insyaAllah. Jadi saya kira itulah asbab perubahan bagi diri saya. Dan semuanya berlaku tadi kerana berkat daripada doa mak saya yang tak putus-putus kepada Allah SWT yang telah memakbulkan doanya selama 35 tahun. Allah Ta'ala alam, kembali kepada Tuhan Nursi. Terima kasih para hadirin. Terima kasih juga kepada saudara Syam. Kita dengar sendiri para hadirin, the power of doa. Hebatnya doa para hadirin. Dan saya percaya di kalangan yang hadir pada malam ini ada juga ibu bapa yang ada anak, yang ada masalah, yang payah nak berubah. Jangan berhenti berdoa. 35 tahun Allah Ta'ala bukakan jalan. Dan juga the power of the tuan guru, seorang ulama, imam. Senyum je, tak payah siapa. Senyum je, salam je. Dan dengan pahala kita ada hari ini, alhamdulillah. Dan sebenarnya ada soalan khusus untuk Al-Fadhil Ustaz, tapi saya nak keluar sikit pada soalan itu. Sebab Al-Fadhil juga seorang penghijrah dan merupakan penghijrah yang saya kata, boleh saya katakan yang bawa fenomena sekarang. Dan mungkin ada ramai yang nak ustaz kongsi sikit je, kalau boleh. Bagaimana boleh berlaku ustaz dulu kan? Dengar-dengar cerita dulu pun gangster kot, dengar-dengar cerita dulu. Jadi kalau ustaz boleh, insyaAllah boleh tak Pak Hadirin? Ramai tak yang menjadikan ustaz sebagai ikon, idola, nak dengar kongsi sikit pada malam ni, insyaAllah. Dan kemudian saya nak ustaz ulang tentang trend artis yang berhijrah sekarang ini. Dan untuk kawan-kawan yang ada berkongsi semua, insyaAllah. Fadlan Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zufina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati tuan pengerusi majlis, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hanafi, seterusnya dua orang ahli panel, sahabat saya juga iaitu saudara Syam dan saudara Iwan, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratullah SWT dengan limpah dan pertolongan yang kita dapat berkumpul pada malam ini dalam musim hujan, tapi tidak diturunkan hujan malam ini. Mudah-mudahan usaha kita pada malam ini akan memberi sumbangan yang baik untuk dibawa pulang, dan juga dapat mengundang rahmat dan berkat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Apa yang disebut oleh pengerusi tadi, dia kata saya dulu gangster. Kalau boleh jangan percayalah. Yang sebenarnya dia gangster, kita kenal dia. Jadi nak tutup orang dia, dia kepek orang kita. Sakit saya. Jadi begitulah, gangster tak gangster juga, maknanya seperti orang-orang lain lah. Orang-orang muda hak banyaknya lara. Zaman muda, zaman lara, dengan motosikal. Macam kita-kita itu Ezoh apa ambil pulih. Pulih blok di kanan, Ezoh tak boleh. Kena ambil. Awak nak ambil mula motosikal, kena bagi Ezoh baru. Ikut juga Ezoh bagi pada pulih. Dah start sini, sendiri ni nak ajak. Tak laju, bagi aku buat saja. Gitu budak-budak. Berempik, tapi tak repik lening, lening repik teruk sangat dulu, pasal raung saja gitu je. Begitu juga lah dengan muzik. Muzik ni Allah jadikan siapa saja, dia memang laluri fitrah dia suka kepada muzik. Sehingga ulama-ulama berkata orang yang hatinya tidak suka pada bunyi-bunyian dan muzik, hati dia rosak. Okay. Sebab tu Allah sediakan muzik di dalam syurga. Nampak? Bermakna benda itu baik. Dalam syurga ni dia tak tahu benda hak uduh. Benda hak jahat tak tahu. Tiba-tiba dalam hati kata ada muzik. Tiba-tiba dalam hati kata ada lagu. Bermakna muzik dan lagu bukan benda jahat. Yang jahatnya kita yang bawa hak lagu dan yang dengar lagu. Hak tu. Jadi kita pun melalui dari macam orang lain. Lagu dengan muzik. Muzik tak lagu kita hak lagu kan. Eh? Haa. Muzik tak hanyuk kita yang hanyuk. Nampak? Seperti budak-budak lain. Eh? Permainan hok budak-budak kampung hok hal segala balak alat muzik kok hok banyak sekali hok popular kalau kampung dah apa tak ada benda lain lah jarang mana ni orang budak-budak kampung mana main drum bawa rokok lah ha. Ataupun maknanya dia lalu main bongo lah ha. Betul kedok lah aku tak randung dia eh hok banyaknya hok saudara siang kita duduk main semua ni. Eh, Allah biar nyum bagi natang kita. Dah. Ha. Oh, benda tu lah. Neh. Ha. Jadi macam budak-budak lain juga bina. Neh. Dah tak suka pengurusi lama je. Neh. Ha. Pengurusi kita dengar cerita galah kita gitu. Luar pendek. Kita bakal agak kerekat. Nanya tak apa. Ini bukan je. Jadi alat muzik ni dia kata tak silap, dia cerita oleh seorang ulama silam, dia ni tokoh Islam, nama dia kalau tak silap Al-Farabi dia. Al-Farabi rahimahullah ta'ala, dia cipta gitar orang putih tak anda lagi macam tu cawak kata lagi. Jadi Islam ni dia advance ke depan, cipta mikroskop, cipta bak biu, cipta bakal alat bedah, cipta cipta alat untuk belah potong tulang, termasuk untuk perkara-perkara muzik di antaranya kita. Al-Farabi dia buat kita. Jadi kita mula-mula kita pegangnya, yang ajar kita pegang iaitulah seorang sahabat. Dia ni orang Perak. Ha, dia duduk di kampung Tuan Gusin Baru kalau silap, di Manjoi. Ha, dia ni ajak kita jalan daripada Arusto ke Ipoh naik kereta api. Jadi kita tak pandai, dia ni pandai main kita. Dia kata, kamu kena tolongkan. Kita tolong piku. Ha, bagi yang lelok kita. Ha, jadi habuang ni dia boleh main, kita boleh dengar. Ha, jadi tu lah pertama kali kita jamah datang kita. Nah. Bila jamah, pegang tak mesti buat benda. Pasal dia ada tali-tali-tali gitu. Kata, berapa tali ni buat gedang-gedang tak sedap sikit habu. Oh, menatang tak mengopong. Nah. Jadi lepas pada tu, lepas pada sentuhan yang pertama, nak dia tersimpang di dalam hati sanubari. Nak beli tak Allah. Tak ada kuiti. Basis sekolah. Masa tu harga lebih kurang RM55 kalau tak silap. Cak Ali Kota. Cak Natapi Bang ni lagi. Sibu, Cak Sibu. Buat tang sini ada di supermarket RM55. Wah, nak RM5 payah nak beli dua bolan. Nah, jadi akhirnya dapat juga milik benda tu. Nah, jadi benda itulah jadi koring. Nampak siang dan malam daripada satu tahap macam ikhra satu, ikhra dua, ikhra tiga. Nah, akhirnya tidur dengan benda tu. Tidur terus. Eh, rekod-rekod daripada UK masa tu tak lama sendiri 80-an rekod daripada UK order dengar pakai headphone dengar eh, lagu mana dia main pasal minyak. Jadi kumpulan-kumpulan muzik masa tu eh, kalau tak silap rock lah, Led Zeppelin, Deep Purple, nah kalau Melayu ni Sweet Charity. Sweet Charity dengar dia kata tu lebih pada kata sepes dah. Tapi tak pandai boleh lah sikit-sikit dengan orang bodoh pandai tumbang lah maknanya eh? Dia gitu maknanya mu tak dekat kacik aku jugalah eh? Nak main lebih kurang jangan main kan? Kalau kita ada eh? kalau nak kecek sini jangan nak sebut lebong. Kita tak ada apa siang nak goreng guna-guna. Kita reti juga. Tidak pandai macam dia pun. Tapi gitulah. Main. Pagi petang siang malam. Nah, dia tak ada. Bila kita main semua, dia jadi makrifat aku tak ada. Dia jadi keparak kamu. Nah, jadi kawannya. Pasal apa? Pasal itulah. Ulama kata dia hiburan saja. Tapi kita tak jadikan hiburan. Kita jadikan sebagai nyawun. Maknanya siang malam dengan dia. Patut hiburan sekejap-sekejap. Bila sama-sama dengan dia, tak kata kereta saja pun. Benda lain pun kosong. Apa saja pun kalau selamanya selain daripada kita dengan Allah, kalau selamanya siang malam kosong. Hanya kita sebut Allah siang malam tak kosong. Akhirnya pendek cerita. Lalu begitu semua siapa orang. Orang gisu kan, kita tak gisu kan. Orang gisu je, kita tak gisu je. Suatu hari tengah-tengah main ramai-ramai. Kita orang mari ambil dulu. Macam sini kau kan. Mana kena mohon. Mana esok kena main sini. Tak apa, esok lah orang mari ambil tau. Lusa digoreng sini pula. Ada dah orang tunggu yang ramai tunggu. Orang yang tak tunggu tak dengar. Bagi anak ambil lazat. Siang malam orang ambil booking. Siang malam. Pendek cerita, siapa satu masa. Tengok ke. Wah ni kawan aku duduk nyanyi tak mau pergi surat ya, pula. Nak pakai piyam. Wah ni pakai piyam. Lah dah saya ingat. Dia tengok ada. Si pangkata dekat bawah wakar. Dia tengok. Rupanya ada orang ngajar. Daripada kat kereta pergi kat orang ngajar. Tak naik tak sungai. Naik wani dengan seluruh tarik strawberry ni. Jadi dengar tu dia kata, dia ngajar. Tu orang duk main kereta tepi jalan tu. Botol pada kambing tu pun. Dia kata, katakan kemenatan ni. Macam mana dia tahu. Sutih kena atas kepala. Padahal dia buat contoh je. Tapi kita mari daripada tempat main terus pergi dengar bos surah. Dia kata tu orang main kereta tepi jalan. Tak semayang. Botol pada kambing tu pun. Nampak? Wah, putih kena atas kepala. Lepas pada tu jadi main jadi tuan ni bila pegang kambing dulu. Bila pegang aku kambing ke? Tengok cermin. Dia nak duduk kat periu. Jadi itulah bila bila kena putih tak banyak putih. Nampak? Putih. Bila tak banyak dia kena putih jeng tu. Jadi dia memikir, bila good, ada lagi akal, kita pun berfikir. Betul sungguh kata. Nampak? Kambing tak masuk neraka. Ni main tak padak, semayang tak apa. Jadi start pada tu, main tapi berfikir tak. Untuk masa harapan. Dok sudok ni mizik. Mizik ni memang seronok. Tapi ada sempadan dia. Bukan somo-somo, bukan makanan kita. Dia hanya hiburan. Hiburan sekejap. Hiburan kalau banyak, orang bagi bukan hiburan. Gila babi. Dia sikit hiburan. Kita letih bekerja, ada hiburan. Begitu juga dengan perhiasan. Kalau banyak, jadi gila. Kalau sikit, comel. Kita beli kereta, kita ambil satu strike bubur tepi. Daripada belakang, turun ke depan bonet. Wajar. Manis dia nampak. Pasal satu orang saja. Tapi kata kita buh 55 strike untuk itu, maka bukanlah menjadi perhiasan. Tuang dia bahan pi kuda tu. Nampak tak? Begitu juga lah. Kalau pakai gicu, pakai celok, kita lama sikit, aluh gini, sedikit mencantikkan mata. Tapi kalau tang pebal gini tang, nampak? Memang orang kata kewi tu kan ni. Maka begitulah hiburan, banyak bukan. Bukan makanan kita. Dia sedikit untuk menghilangkan penat lelah. Maka dia lah yang dikatakan hiburan di dalam Islam. Akhirnya, aku pandai dok kereta ni. Aku dah pandai lagi. Dengan ilmu fiqhnya, dengan tasawufnya, dengan makrifat, dengan hadis, dengan tafsir. Maka aku nak belajar hak ilmu. Biarlah orang-orang muda, hak pandai-pandai dok benda-benda dunia. Tak susah dah segala dunia. Kita pandai belaka dah dalam segala bab masing-masing. Orang ni pandai robek motor, orang ni pandai robek tebu kereta, orang ni pandai muzik, orang ni pandai gitar, orang ni pandai kamera. Maka kita bukan nak buang benda tu. Kita mulakan satu lagi perkara yang telah kita tinggal lama. mencari agama. Jadi bila ada benda-benda gini, barulah maknanya ada maknanya balance dalam kehidupan kita. Sesuai kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia kita nak baik, akhirat pun kita tak nak kita rugi, kita nak baik juga. Di dunia walaupun kita berhibur, kita masih lagi menunaikan taat kepada Allah. Maka Allah redha kepada kita. Dengan sebab hiburan kita itu, Allah tak akan masukkan kita dalam neraka. Sebab kita ada semayang, kita ada zakat, ada puasa, ada pengajian, ada selawat zikir dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Walaupun pengurusi paruk kena, tapi kita puas hati dengan jawapan Al-Fadhil Ustaz dan perkongsian itu sebenarnya para hadirin. Bukan senang kita nak pawek rahsia dengan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tu elang Erbo baru, lawak Ustaz lah tu orang, elang tu. Baik para hadirin. Dan apa yang dinyatakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, saya pun tak pelik. Bila Ustaz ngajar paruk, Ustaz tang. Pasal dulu punya Ustaz kena tang paruk dulu, baru jadi para hadirin. Dan hasil daripada itu, Alhamdulillah hari ini ramai golongan-golongan muda bersama-sama dengan kita. Dan sekarang masih ada soalan lain kepada ahli panel kita untuk kita kongsi bersama insyaAllah pada malam ini. Itulah, dulu masa jadi artis dulu, tentu banyak keistimewaan. Kadang-kadang bila jumpa roblox, kohir pahwadah begitu je. Dan banyaklah keistimewaan masa jadi orang terkenal dulu. Tiba-tiba sekarang ni bila berubah pula menghala kepada arah Islam, kita ramai orang tak suka. Bob Lokman contoh, dulu masa dia melalak menyanyi Isabella atau apa-apa, tak ada orang igak pun dia. Bila dia bersama dengan Islam, orang tu igak, orang ni igak jais dia, orang tu macam-macam jadi perhabis. Sebab itulah saya nak tanya, yang pertama saya nak tahu kalau boleh kongsi istimewanya dulu terkenal, dan bagaimana pula sekarang setelah berubah boleh kongsi sikit insyaAllah. Mudah-mudahan pada ustaz-ustaz yang ada, pendakwah-pendakwah yang ada, boleh beri semangat kepada kita bagaimana pelik jerih tribulasi istimewa dulu dan ketika berdakwah sekali. Silakan, siapa dulu? Iwan dulu pun tak apa. Alhamdulillah. Jadi bezanya dulu dan sekarang sebenarnya tak ada sangat beza. Ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa lah kan. Tapi dulu bila kita benda yang kita lebih glamour ni, maknanya glamour lebih kepada dunia, ya kan. Jadi mereka-mereka yang menyanjung kita ni, yang sama-sama dengan kita ni pun dah tentunya orang-orang dunia juga. Tak ada orang-orang yang orang-orang masjid, ya kan. Yang pasti levelnya memang sama dengan kita. Suasana tu macam tu. Jadi yang bersama kita tu memang orang macam tu juga, ya kan. Dan sekarang ni pula Alhamdulillah, bila kita macam ni, ya kan, sudah jelas seperti yang saya katakan tadi, suasana. Jadi kita sekarang ni sudah banyak berkawan, banyak yang menyanjung kita. Maksudnya bukan menyanjung lah, banyak yang untuk menasihati kita. Kalau dulu bukan nasihat loh, dulu semata-mata enjoy bersama. Wah, yang sama dengan kita lah, tak kira lah bangkat kecil, besar pun semua, kaya raya ni banyak, senang lah, mudah lah, memang orang glamour lah kan. Tapi itu untuk yang dunia lah. Jadi Alhamdulillah sekarang ni biasa dia sama juga, tapi kita banyak berkawan dengan orang-orang yang ustaz-ustaz, ya kan, tentunya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bawa kita ke agama. Jadi Alhamdulillah, jadi biasa ni tu aja. Alhamdulillah apa yang kita dapat sekarang ni, sebenarnya inilah yang kita nak. Inilah yang kita nak. Bila kita diberi Allah SWT kepahaman agama, yang penting kita ada kepahaman agama ni. Jadi bila kita ada kepahaman agama, baru kita tahu sebenarnya apa maksud hidup kita. Ini yang kita nak sebenarnya. Kalau dulu kita tak tahu tu maksud hidup. Kita nak keperluan aja, keperluan. Maka bila kita keperluan, dia akan menjadi keperluan sajalah. Tak ada manfaat langsung. Tapi bila kita ada sudah satu fikir, sudah satu maksud hidup kita ni, baru kita tahu, oh ini maksud hidup sebenarnya. Makanya Allah SWT campakkan kita di dunia ni, kita dah faham, oh maksud hidup untuk apa? Untuk kita nanti jumpa Allah SWT. Jumpa Allah SWT sebenarnya mesti nak kena beriman. Dulu tak nampak. Sebab kita ingatkan semua kita punya. Dan ternyata hari ini baru kita tahu bahasanya semua itu Allah yang punya. Itu saja sama. Soalan tambahan. Duduk atas pentas PAS pula. Contohnya. Saya rasa tak ada orang ambuk rasa ni pentas UMNO ni rasanya mana ni. Pentas PAS. Macam mana? Ada tekanan ataupun tidak? Nak masuk TV, fire, radio, fire, ada ke tak tu? Alhamdulillah. Jadi selama saya lah pula kan. Selama saya berada di lagu-lagu macam ni lah kan. Jadi sebenarnya inilah punya rezeki. Memang pada awalnya sebenarnya tanpa disedari, secara kita sudah tak sedar, mula-mula album kita ni memanglah ditayangkan di radio-radio. Maka radio itu mereka suka lagu ni, kemudian lagu ni akan menjadi popular, orang tahu semua-semua. Jadi atas asbab itu, maka yang memerlukan kita pula panggil kita. Sebenarnya ada dua lah. Jadi saya setakat ini tak ada lagi apa-apa tantangan. Government ataupun apapun, saya terbuka kan ke mana saja saya pergi. Sebab yang jelas memang saya sebagai seorang yang mencintai menghibur, saya kena ada berada di tengah-tengah lah sebenarnya kan. Maksudnya kita nak seluruh umat ya kan. Yang tujuan kita macam mana seluruhnya untuk dapat mendengarkan lagu ni tidak terkecuali. Dan mudah-mudahan dengan lagu yang macam ni, mereka semuanya, tak kira bangsa, tak kira maknanya, tak kira kuat, tak kira apa, dapat manfaat. Dapat manfaat. Ya kan, untuk dia, keluarga dia, dan juga seluruh semuanya. Jadi maksud saya, sekarang ni tak ada tantangan apa-apa. Tak ada tantangan, tak ada apa-apa, tak ada. InsyaAllah. Allah masih lagi lindungi saya dengan perkara ini, insyaAllah. Tunggu Iwan masuk TV pula, insyaAllah berhasil. Baik. Syam. Soalan yang lebih kurang sama dengan Iwan juga. Dulunya, dekat sini dulu masih dalam Akademi Fantasia ke bukan? Ya, AF. Sekarang ni duduk sini. Jauh beza dia. Apa nama ni, darjat ni pun jauh dari segi darjat duniawinya. Dan setelah itu dulu banyak keistimewaan, kenal dengan orang kaya-kaya, kenal dengan datuk-datuk, datin-datin. Jadi sekarang ni, kalau betul lah gitu. Jadi sekarang ni dah berubah angin, dah berhijrah. Kalau lah ada perubahan ataupun tribulasi, kepayahan, tak payah takut, kita kongsi bersama. InsyaAllah, saya percaya orang-orang sini, umat Islam di mana-mana, sebenarnya berbesar hati dengan penghijrahan artis. Dan penyokong-penyokongnya pun ramai, insyaAllah. So saya minta saudara Syam akan boleh kongsi dengan kita sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya, tentu ada bapa yang masih Allah sekalian. Pada masa dulu, kita tak fikir sebagaimana yang Abang Iwan cerita tadi. Kita sibuk dalam kerja kita, hiburan. Itu juga apa dia ustaz cerita tadi, bila muda ni kita lara lagu, tak lara kita yang lara, kita yang hanyut. Jadi pada masa tu, bila kita hanyut ni, sifat kita ni tuan-tuan, mestilah lupa. Lupa-lupa ni lupa segala-galanya. Sampai kita ingat kita kerja kuat. Pasal apa? Kita kerja kuat nak cari duit banyak. Kita lupa ya Allah Ta'ala yang bagi rezeki, bukan kita kerja. Kita ingat kita kerja kuat tu, kita buat banyak konsert, banyak show, banyak sebagainya. Atau main jadi cikgu di Akademi Fantasia, dapat duit banyak ni pasal kita yang buat. Kita lupa ya Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita masing-masing di atas muka bumi dia. Jadi beza dia, macam saya suka ayat Tuan Pengerusi tadi, dia kata darjat dunia ni memang sungguh benar lah tentang dan rupa. Sebab apa? Kalau orang yang tidak nampak akhirat, maka dia akan nampak dunia ni segala-galanya bagi dia. Saya ambil kisah satu daripada sahabat, yang mana kisah ni sangat popular, sangat famous. Saya yakin Tuan Rupa insyaAllah pernah dengar tentang seorang sahabat yang Nabi sebut. Ada kisah dia yang mana Nabi suruh minta syafaat daripada dia. Orang yang dia suruh minta syafaat itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, carilah orang yang nama dia Uwais bin Al-Qarni. Siapa pun orang tak kenal tuan-tuan. Jadi ini nak cerita pasal darjat dunia ni tadi. Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, Tak ada orang kenal. Dia duduk di Yaman. Siapa pun tak kenal dia. Jadi, satu hari, dia cakap dengan mak dia. Mak dia sakit. Dia kata, wahai ibu, aku nak sangat jumpa Rasulullah SAW. Tuan-tuan tahu ketaatan dia kepada Allah SWT dan kecintaan dia kepada Nabi SAW. Dia dengar Nabi gigi patah orang Uhud. Dia ambil batu, dia patahkan gigi dia. Agak-agak kita boleh buat gitu tak? Tak, mungkin tak boleh lah. Saya tak tahu tuan-tuan, saya mungkin tak lah. Jadi dia buat sanggup buat gitu tuan-tuan. Pasal cintanya dia pada Allah dan Rasul. Kemudian dia minta izin pada mak dia, sakit mak yang terpergi lah. Lepas tu datang sampai kat sana tak ada. Nabi tak ada, Nabi keluar. Lalu dia mengenangkan mak yang sakit. Dia kata, tak apalah. Dia pesan kepada Aisyah. Dia kata, tak apalah, beritahulah. Saya datang dan saya nak balik. Bila Nabi SAW balik, tak sempat Aisyah nak tanya. Nak beritahu. Nabi dia kata, tadi ada orang datang kan? Jadi para sahabat dengar dia dengar. Dia kata, itulah tadi Uwais Al-Qarni nama dia, daripada Yaman. Kamu pergilah minta syafaat. Dia kata kepada Umar dan Ali. Jadi apabila dah lama Nabi wafat, Umar ni jadi khalifah. Dia tunggu bila ada kabilah daripada Yaman datang. Mana satu Uwais Al-Qarni? Sebab dia tanya semua orang tak kenal. Jadi rupa-rupanya dia tanya satu kali tu, Allah Ta'ala nak jadikan benda ni kenyataan bagi Umar. Maka dia kata, cubalah tanya dekat belakang orang yang jaga unta, yang bagi makan unta, yang basuh pinggang mangkuk. Lalu dia pergi tanya, wahai fulan, bukankah kamu nama Uwais? Tidak, nama saya Abdullah. Lalu Umar kata, nama aku pun Abdullah juga. Kata, siapakah nama sebenar kamu yang diberi oleh ibu kamu? Nama saya Uwais Al-Qarni, ya Amirul Mukminin. Dengan rendah diri, kan? Inilah orang yang disebut oleh Nabi SAW yang dapat beri syafaat kepada Umar. Siapa Umar, tuan-tuan? Dia Al-Faruq. Orang yang Nabi janjikan syurga. Uwais ini siapa? Jadi, apabila saya baca kisah ini, tuan, memang benar seperti yang mana disebut oleh Al-Fadir Tuan Pengerusi kita tadi. Apabila kita nampak darjat di dunia ini lebih besar daripada yang nyata, yang pasti, yang kekal abadi di akhirat nanti. Sebab itulah banyaknya banyak masalah-masalah yang jadi hari ini. Sebab manusia tidak nampak. Dan tak nampak tu macam-macam lah sebab yang tadi kita cerita sama-sama. Lupa, lara dan sebagainya. Jadi apabila kita fikirkan tentang darjat dunia ni, macam tadi Tuan Mursi kata apa, ada Datuk Datin dan sebagainya. Saya tak tahulah. Tapi saya punya part dulu, seronok dia. Satu, pergi, kalau pergi kedai muzik lah, dapat diskaun belaka. Oh, dia marilah kan. Beli apa, RM10 pun dapat diskaun. Beli RM100 pun dapat diskaun. Maknanya tak kisah. Dia bagi privilege keistimewaan. Sampai hari ni, Alhamdulillah pun dapat juga. Tentu saya nak kongsi satu cerita. Saya masih lagi pada hari ni, Alhamdulillah, masih jadi duta kepada vendor lagi. 2 hari lepas saya pergi meeting. Inilah kebesaran yang saya baca Allah SWT saya nak kongsi. Tentu. Fender ni company US, orang putih. Yang jadi dealer dia di sini Bentley Music, company orang Cina. Tentang agak-agak dia dengar, dia tengok saya pakai kopiah. Rasa-rasa dia nak terminit tak, nak potong tak kontrak saya, nak batal. Tak, tuan-tuan. Dia kata apa, saya merasa gembira tengok you jumpa Tuhan. Saya merasa gembira tengok you sekarang macam ni. Dulu you baik, bukan kata tak baik. Sekarang you lebih baik daripada dulu, nak baik daripada dulu. Itulah kehebatan Allah SWT. Saya tak tahu kalau dia panggil saya meeting, mungkin dia nak terminate kontrak apa, saya reda je. Tapi dia panggil, dia kata, kita suka. Kita suka orang yang macam ni nak ajak orang kepada kebaikan. Dia kata, dan dia seorang Kristian. Jadi itulah kehendak Allah. Apabila Allah nak bagi kita ni nikmat, rahmat dan sebagainya, tak ada apa yang boleh halang pun. Itu yang selalu kita tak nampak. Sebab itu saya nak pesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita sama-sama letakkan diri kita serendah-rendah dan hina di depan Allah SWT sebagai hamba Allah. Dalam apa juga urusan depan, kita minta tunduk kepada Allah SWT. Kalau tak ada apa-apa pertolongan dari Allah, tiada kita duduk di sini hari ini. Tak ada tuan-tuan di sini, tak ada saya di sini, tak ada saya dapat bercakap apa-apa pun. Apatah lagi nak dapat memberi manfaat kepada sesiapa. Jadi itulah saya kira sedikit saya boleh kongsi. Wallahu a'lam. Terima kasih. tuan yang tak faham, tak tahu pendel tu apa, insyaAllah Ustaz Azhar akan beritahu macam ni. Baik, sebelum tu ada ini faham ulang lagi sekejap apa. Pengumuman sikit berhadirin, kenderaan Toyota Corolla TJ2963 Honda Accord SL6623A. Toyota Corolla TJ2963 Honda Accord SL6623A. Tolong alih pasal ada anak kecil. Perhatian, saya pernah dulu berforum dengan Ali Setan Azmin, Azmin nama dia? Azmin Mustafa. Dia kata waktu dia artis dulu, dia pernah buat satu filem di pantai di Terengganu. Jadi dia naik van nak balik ke hotel Awana kalau tak silap. Budak-budak filem ni biasalah isap-isap ganja apa semua. Ganja penuh lah bank. Isap. Tengah bawa bank tu, kereta polis kejar belakang. Jadi dia kata lepoh habis. Dah aduh apa, lepoh habis dulu. Rupa-rupanya polis tu nak minta autograf. Dia kata. Jadi mampu mahabak binti apa semua sekali. Baik para hadirin, Al-Fadhil Ustaz, soalan saya, ada orang yang berubah kemudian tak boleh tahan lama, balik semula ke asalnya, dan yang ada orang yang alhamdulillah boleh istiqamah terus sampai ke akhir hayat. Tapi yang kita bimbang, yang berubah kemudian balik semula jadi jahat, semula tak pakar balik. Mungkin di antara sebab jadi begitu kerana tak tahan dengan dugaan tribulasi dan macam-macam. Jadi saya nak Fadhil Ustaz, kalau boleh sentuh sikit tentang perkara ini, dan juga asam garam bila kita berubah, dan nasihat bagaimana supaya kita boleh yang berubah istiqamah terus sampai ke akhir hayat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Payah juga nak jawab ni. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Fursi, kadang-kadang dia tengok orang dia berubah kemudian tak lama dia balik semula. Ada yang berubah istiqamah, alhamdulillah. Tapi yang sedihnya bila berubah balik semula, balik semula tu kadang-kadang lebih teruk daripada dulu. Waktu tiap-tiap perbuatan kita ni, yang pertama sekali niat. Niat di nombor satu dulu. Niat biar betul. Walaupun maknanya niat kita comel, yang kita buat nanti tak secomel niat, itu sudah fitrah. Lepas Nabi SAW pernah bersabda, niyatul mu'min khairu min amali. Niat orang beriman memang lebih baik daripada apa yang dibuat nanti. Tapi sekurang-kurangnya biar niat dulu, biar betul. Niat betul, insyaAllah. Mulakan dengan niat yang betul, dia panggil ada keberkatan dalam permulaan hijrah. Maksud dalam hadis-hadis hijrah yang selalu kita dengar, faman kana hijratuhu li dunya yusibha. Siapa yang hijrah nak dapat dunia, dia dapat dunia. Pahala hijrah tak dapat, walaupun dia hijrah sama dengan golongan muhajirin. Aw li mar'atin yakihuha, atau dia hijrah kerana dia nak kahwin dengan Ummul Qais di Madinah. Ummul Qais ni seorang perempuan awet dia. Balak duduk Mekah, awet duduk Madinah. Dia kata kalau mu nak dengan aku, ni atas mesej BBM, mu nak nikah dengan aku, mu mari Madinah, aku nikah dengan mu. Maka dia nak pergi seorang, takut. Takut jigala, takut apa-apa, tumpah buat muhajirin. Bersama-sama nampak macam muhajir. Sampai di sana tujuan nak kahwin, macam awal tujuan nak kahwin, maka dia tidak dapat pahala hijrah. Maka gitulah. Tidak ada lagi hijrah. Baca kata pengurusi lepas daripada pembukaan masa Mekah, walakin jihad wa niyah. Yang ada perjuangan dan niat. Niat biar betul. Ramai dulu kawan-kawan dia sama-sama berhijrah. Dia tengok orang yang kisurah, tengok orang pakai serban, dilelik serban, tengok orang tangguh-tangguh pula. Tak lama, ada yang sampai setahun, ada 6 bulan balik semula lebih teruk daripada dulu. Dulu tak minum, ni jadi minum dah pulak. Dulu lalu saja dia, ni siap minum alok dah pulak. Rupa-rupanya niat tidak betul. Bila niat tidak baik, maka tidak ada nifak, tak ada pertolongan. Maka kita gerak sendiri. Bila gerak sendiri, tak tahan lama, tak ada pertolongan. Maka niat biar betul dulu, aku nak buat ni kerana nak keluar daripada gelapnya jahil kepada terangnya ilmu, daripada kemurkaan Allah kepada kerajaan Allah. Kemudian pula jangan gaduh. Apabila kita berubah, jangan gaduh. Gaduh mana? Gaduh nak buat banyak sekaligus. Ha, jadi kita berubah. Kita ni daripada dak semayang, dak kau nak semayang, nak buat belaka dengan sonak dengan tu. Tak dah 5 bulan, habis ini. Tak tahan. Nak buat belaka jangan. Step by step, slow-slow. Sikit-sikit. Bagi dia sekolah, dia ada job satu dulu. Baru naik, dia kata, satu. Tak ada orang dia kata, anak dia umur 6 tahun salika nak masuk UITM. Tak. Dia orang wajib warna budak ucik. Tak nak masuk selalu UITM, buat diploma. Dia tak boleh wajib. Dia masuk salika, dia tak nak wajib malah nak belanja parok pakai mesin senang. Dia ada selalu. Kalau gitu wajib masuk boleh. Maka step by step, jangan gaduh. Yang kedua, jangan gaduh juga. Jangan gaduh, duduk tikang orang-orang yang seperti dia juga dulu. Ini tak bagus. Kita dulu lara. Bila lara, kita pun berubah. Kawan dengan orang yang tak lara dah pulak. Dengan orang lebang apa. Jangan duduk kata, duduk mengutuk kawan-kawan kita yang lara dulu. Itu bukan cara yang betul. Jangan duduk hina ke dia. Benda ni tak lama. Tak ada keberkatan. Allah tarik balik lagi. Sedangkan kita dulu macam dia juga. Yang kita pergi kutuk dia apa? Dalam makam takzim lain. Bab mengajar tu lain. Nampak? Jangan direct kita hina dia. Pasal kita dulu hina macam dia tau. Sedangkan cita-cita Rasulullah, semua orang nak suruh masuk syurga mereka. Nampak? Lepas tu Rasulullah dia ada marah, dia ada sayang. Marah dalam bab syarak. Marah amin kemungkaran pari rajin. Kena ubah tu. Bab kemungkaran. Tapi kasih sayang Rasulullah. Orang kafir Nabi tak boleh masuk dalam neraka. Kerana Nabi tahu seksanya neraka. Begitu juga bila kita berubah, jangan duk putus kawan-kawan kita dulu. Jangan ni golongan tak pakai apa semua. Tak boleh. Lama-lama Tuhan tarik balik sekejap. Satu nafas. Nampak? Berubah. Jadi undur balik lebih teruk daripada dulu. Lepas tu bila kita berubah, kita rasa syukur pada Allah. Dan kita rasa sayangnya kepada kawan-kawan kita. Kau masih gelak gambar lagi. Nampak? Jadi jangan hina. Kalau boleh jangan hina. Ramai orang dia derah sangat. Bila dia berubah, dia bersama jemaah selama, dia pergi hina, dia kutuk pada kawan dia juga. Tak ada keberkatan dalam perjuangan dia. Walaupun dia boleh maintain, tapi maintain pakaian pada dengan janggut. Dia tak boleh maintain hatinya bersama dengan Allah. Kerana dia telah menghina daripada kalangan yang dia dulu bersama dengan kalangan itu. Jangan hina. Dalam bab syarak, tu bab lain. Kita menerangkan kebenaran itu lain. Menyampaikan ilmu, tu bab lain. Jadi, tengok daripada cara supaya kita ni tidak maknanya berundur lagi. Allah beri bantuan kepada kita, dapat pertolongan, dapat keberkatan. Jangan duduk kutuk golongan yang kita duduk tinggal itu. Sebaliknya, baliklah kepada mereka. Kita dakwah, kita pujuk, belanggurah, belangpa. Jangan duduk kata siapa mereka ni sakit hati. Mudah-mudahan berkat kita punya perubahan. Yang ketiga pula, perubahan ni satu nikmat. Jadi nikmat ni bila Tuhan beri, dia boleh tarik balik pula. Di antaranya dia tarik balik apabila kita lupa ini adalah nikmat. Kita dah rasa hebat kita. Kita dah rasa bijak kita. Aku berubah ni hebat aku. Ni pula ambak tak nak memikir. Aku orang tak sirap. Orang boleh memikir. Nampak? Gini tak tahan lama. Tuhan pusing balik pula. Nampak? Daripada baik kepada jahat. Na'udzubillah. Nampak? Batu jangan sombong. Bila kita baik, jangan sombong. Dia besar lah. Kalau orang-orang jahat. Jahat sangat kapur orang buka kata juri. Maknanya ayam ngegup-gup juri. Tiba-tiba mari surat sedih. Tengok-tengok orang masjid. Dia tengok tu, pelik je. Tengok dengan tengok hina, tengok besi. Padahal dia jahat. Sepatutnya bila orang jahat, mari sedih, mari surat. Suka lah kita ahli masjid. Mana senyum ni, pujuk dia, seronok dia. Lepas tu mana lepas dengan dia. Imam, jangan. Bila IJK masjid, tengok orang jahat, mari masjid. Kena suka, kena senyum, kena mari muka. Kadang-kadang silap. Dia orang dah berubah. Mari masjid, Imam tanya balik. Puas dah hidup. Nah, jadi dia rasa tertutup. Aku minyak buk semula. Jahat sebut iman. Nah, Tok Bilal kata dah, dah jumpa jari rumah. Mari cicik. Jangan kata kita pasal dia apa jahat. Dia baru nak berubah. Nah, berilah kata-kata baik. Bahkan waliknya ajak dia makan roti sana. Tok Bilal, ni nampak. Budak ni nak curi stekar suri hari tu. Mana mari suri yang budak? Comel bakal piuk bakal sekepang malam ni. Siap lama celok ni. Tok Iman kata, buka-buka. Tak boleh payah dia tu tak? Payah. Bukan payah ni. Ini payah rumah kita. Apa kita tak boleh karaoke pasal ni? Nah. Budak ni yang curi lepas curi tu ni. Dia waktu pelapik tangga ambil juga. Lepas cabut pergi tangga mama. Dia manis curang. Okay. Jalan projek. Salam oleh-oleh. Lepas isyak, ajak pergi kedai roti jalan. Nampak alhamdulillah saya tengok muka awak handsome sungguh pakai gini. Mari saya mohon saya sampai rasa sejuk tengok muka awak. Betul. Nah, baru dia rasa seronok. Roti seluruh. Saya bayar mana ni. Kerana saya suka sangat. Nah, orang macam awak, mari rumah Allah. Malam esok, jamin lagi roti canang. Tok Bilal pula bayar. Malam tiga, roti canang pula. Dapat seluruh. JKK bayar. Cara dia. Nah, itu cara dia gitu dah. Simple je ayat ni. Kita tak pandang nak ayat bunga-bunga. Nah, gitu. Jadi dia seronok. Oh, seronok. Aku jahat gini. Padahal aku curi karaoke dia gitu. Nampak? Itu kau boleh cah motor dia. Aku curi tu Tok Bilal. Dia start juga apa kelecoh habis kaki-kaki. Nah, tapi dia malah gini kat aku. Dia akan berfikir. Kerana, no. Mozitum. Kau ini. Landing kau ini. Hati dia boleh berfikir. Waktu Fir'aun, bila dia tergelam dalam laut, hati dia berkata, aku nak beriman dengan Tuhan, apa betul. Nampak? Cuma, dia selaputi oleh dosa. Jadi jangan. Jadi dia pun seronok orang suka main surat. Bila dia gini, dia akan kempen pula orang jahat macam dia. Nampak? Main lagi surat, cek, main pergi masjid, cek. Bagus, dia kata. Nah, malam keempat, dia tanya balik si imam. Malam ni tak ada pati jana. Minta ya. Tiga malam tak lah pun. Nah, jangan tiap-tiap malam. Nah, tapi doa itu kita tambah je. Nah, jadi maknanya buat baik dengan orang yang jahat supaya mereka ini tertarik. Nah, insyaAllah kalau kita faham konsep ni, nah, semua orang jahat walaupun tak jadi baik, tapi dia akan beri pandangan positif kepada orang yang telah baik. Wallahualam. Terima kasih ya Fadhil Ustaz. Ustaz Zahar sudah ada musi cakap banyak dah. Hati-hati banyak dah. Tuan-tuan pula melancarkan derma. Sepan derma insyaAllah para petugas. Gerai-gerai derma lah pula. Otomiriti. Terus cakap nak kau baik. Derma sepan hati insyaAllah. Sebanyak mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan kita tahu walaupun musim sekolah nak buka ni. Tapi insyaAllah kalau tuan-tuan derma Allah Ta'ala ganti yang lebih baik insyaAllah. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, para petugas, kalau boleh rasa semua sekali insyaAllah. Dan saya percaya mak-mak rempit pun nak derma malam ni. Sebab dia tahu dah duit derma ni akhirnya akan dibeli roti canai untuk belanja dia, para hadirin. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagi meneruskan lagi forum kita ini, saya nak tanya pada artis balik. Tak tanya tentang perkembangan sekarang. Perkembangan sekarang, Saudara Syam, Abang Iwan, supaya insyaAllah peminat-peminat yang ada, yang menjadi pendukung pada muzik-muzik Islam ini dapat tahu dan mungkin akan menjadikan perubahan dan juga nasib-nasib tidak putus angin insyaAllah. Saya bersilakan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah perkembangan sekarang yang jelasnya perlu tambah kembangan. Jadi alhamdulillah sebenarnya itulah ya. Semua manusia yang inginkan kebaikan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan alhamdulillah bila saya buat satu satu projek ni lah kan, jadi album saya yang terbaru ni, alhamdulillah nampaknya penyokong begitu banyak sekali, positif lah. Dan semua peminat-peminat kita yang dulu tu ya kan, dan dulu dangdut ke, pop ke, alhamdulillah mereka pakat-pakat sama-sama menyokong, ya kan? Dan saya merasa bersyukur sekali lah. Dan penting lagi untuk diri saya sendiri secara pribadi, perkembangan saya sekarang ni alhamdulillah. Kita ni orang yang bekas baru, yang ketoran jahil kan, tak tahu apa-apa. Kalau dibandingkan dengan ustaz-ustaz ke apa-apa, dengan tuan saya sendiri, apa ni ustaz sendiri, kita ni, saya ni memang langsung kosong. Jadi untuk saya belajar-belajar ni, alhamdulillah Allah jumpakan saya dengan sekarang ni belajar. Saya rasa inilah guru saya yang terbaik sementara ini, dan saya rasa untuk seterusnya saya belajar untuk bersama jemaah lah, keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari. Sebenarnya semata-mata sebenarnya di sini dikatakan untuk islah diri saya sendiri, untuk diri saya, untuk menambahkan yakin-yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keluar lagi dan kita belajar yakin-yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri saya satu kepahaman lagi, ya, satu apa ni, satu kerja ni untuk diri saya sendiri dan juga untuk umat lah. Jadi saya harapkan kerja ini boleh beristiqamah untuk saya sampai saya di akhir hayat, insyaAllah. Itu sajalah insyaAllah. Baik, terima kasih. Dan saya rasa CD pun ada bawa malam ni, insyaAllah, ya. Syam, kita mau sebut Syam Kamikaze. Kamikaze itu bisa sebut Syam Mujahidin pula, insyaAllah. Baik Syam, kalau boleh kita kongsi dengan para hadirin yang hadir ini tentang perkembangan Syam. Saya tahu ceramah banyak mana-mana, dan saya selalu baca Twitter daripada Syam. Antara Twitter Syam paling bagus sekali tiap-tiap waktu solat, ya, apa selamat zuhur, selamat asar. Yang baca apa, yang jom baca banyak kedap tak tahulah, tapi Twitter satu tazkirah yang baik, ringkas untuk para sahabat semua. Jadi saya nak tahu kalau boleh perkembangan muzik, yang kemahiran anda sekarang macam mana sekarang ni? Ada nak buat nasyid ke atau macam mana? Silakan. Terima kasih. Jadi tentang perkembangan muzik ni sebenarnya sangat-sangat kurang lah tuan-tuan puan. Sebab apa? Ialah bila kita nak kejar benda-benda yang kita dah lepas dulu, banyak sangat. Bukan kata nak dapat, memang tak dapat, memang, eh? Tapi kita nak kejar sebab banyak yang boleh, sebab banyak sangat yang kita ketinggalan. Jadi kalau boleh nak betulkan sebab banyak yang boleh, jadi maka urusan dunia tu macam diri saya tentang cinta tu dengan sendirinya dia jadi tertinggal. Saya ingat masa mula-mula saya berubah tu bukan nak buat-buat, tapi lebih kurang 3 bulan tu saya tak pegang gitar langsung. Tak ada nafsu nak pegang gitar pun. Memang sendiri rasa macam tu. Rasa macam nak duduk dengan ustaz ke dengan siapa nak belajar je, rasa macam tu. Jadi tiba-tiba tu ada satu orang telefon saya, dia kata ada recording. Recording lagu apa ni, saya tanya dia. Lagu biasa lah. Okay, boleh lah pergi. Jadi saya main. Main tu tuan-tuan sampai nak keren tangan. Warm up tak ada, apa tak ada. Cuba tuan-tuan dah lama tak main bola, tak lama, dah lama tak main badminton, cepat tak keluar. Tiba-tiba terus pergi macam cowe nak terus smash tak. Mau tergeliat sangat tak. Tapi macam itulah saya. Jadi saya pun ingat macam boleh lah. Sekali betul-betul kejar tangan saya. Jadi memang sebenarnya kurang sangat sekarang. Kalau ada penonton main dalam bentuk macam gini lah, di tempat macam gini, alhamdulillah saya pun tak kisah, saya pun seronok. Orang kata tu sekadar orang kata hiburan, dan dapat mengajak anak muda datang lagi. Sebab biasalah orang orang muda dia datang, kita rakyatkan dia, kita nak minta dia datang supaya bukan apa, ada tazkirah daripada ustaz-ustaz. Kita ni sebagai syaratnya panggil orang, mari main gitar sikit tak apa. Lepas tu biar ustaz bagi tarbiah dan tazkirah, insyaAllah. Jadi kalau ada pun dalam bentuk tu. Cuma dari segi lain saya tulis lagu lah. Untuk masa sekarang saya terbaru saya tuliskan lagu, insyaAllah. Syahir dia akan nyanyi lagu ni, lagu baru. Belum belum apa orang kata, release lagi. Tapi insyaAllah akan dinyanyikan secara live buat pertama kalinya pada malam sambutan tahun baru nanti di dataran Shah Alam, insyaAllah. Jadi Syahir pun kata minta saya backing je lah malam tu, boleh tak? Saya kata insyaAllah tengok macam mana, yang mana Al-Fadhil Ustaz Azhar juga akan ada di situ, insyaAllah. Jadi itulah saya kira macam Syahir sendiri, saya tak paksa dia. Cuma saya teringat ada satu majlis dia jumpa saya. saya ni salah seorang anak murid dah dalam AF dululah. Tiba-tiba dia tanya saya, bang, tolonglah doa-doakan saya. Saya kata, silap-silap tuannya lebih baik daripada saya. Pasal apa tu? Sebab dia ni dulu budak belajar, memang belajar mengaji bagus sekolah Arab semua. Jadi lepas tu dia jadi artis, dia nyanyi. Barangkali macam Ustaz Zah cerita tadi, dia pun lara, dia lupa, dia hanyut dan sebagainya. Tapi hari ini alhamdulillah, tiba-tiba dia kata saya, bang, boleh tak tuliskan lagu ketuhanan untuk saya? Jadi nama lagu tuan-tuan simple aja, sesuai dengan fitrah manusia itu, aku yang berdosa, tajuk dia. Jadi siapa yang dengar lagu tu, mudah-mudahan saya minta Allah Ta'ala berikan kita ni perasaan macam bila setiap kali kita dengar lagu tu, ya Allah, astaghfirullahaladzim, kita nak istighfar dosa-dosa kita yang banyak. Semoga Allah terus sentiasa nak ingatkan kita, supaya kita tak lupa lagi. Jadi itulah yang saya dapat kongsi sedikit. Jadi tentang aktiviti permainan gitar tu memang sangat kurang lah. Cuma kalau boleh mungkin nak tuan lagu, mungkin akan datang, insyaAllah ada rezeki. Saya mungkin ajak Abang Iwan, Abang Amy Search, Abang Ramli Sarif dan siapa-siapa kawan-kawan, walaupun dia belum duduk lagi di pentas begini, insyaAllah di lain masa mereka nak join sekali. Kita nak ajak orang-orang ini yang punya banyak pengaruh di dalam dunia hiburan kita untuk nyanyi lagu-lagu yang begini yang dapat bawa manfaat, insyaAllah. Itulah saya kira. Terima kasih dan insyaAllah saudara Syam akan buat persembahan tender ke? Ini Gibson ataupun Sibu. Ustaz, baik, Al-Fadhil Ustaz, apa nama ni? sekarang ni Ustaz, orang berhijrah di Mesir, berlaku hijrah di Tunisia, berlaku hijrah politik. Jadi soalan ni soalan panas sikit. Sebab duit pun habis dah, derma tadi. Jadi kita hangatkan lagi malam ni, insyaAllah. Nak tanya Ustaz, macam mana sekarang ni? Kita duduk agak sangat orang Terengganu buat penghijrahan politik. Dan kita minta supaya Ustaz boleh beri saranan dan perlunya sebenarnya hijrah yang seperti ini berlaku di kalangan masyarakat. Setelah kita lihat apa yang berlaku dalam sudut ekonominya, sosialnya, keruntuhan moralnya, insyaAllah tak silakan. Terima kasih. Soalan dia kek malu. Baik. Kita tengok perubahan-perubahan berlaku dalam dunia Islam. Semua nak kepada keadilan. Sebab apa rakyat di Mesir yang lama duduk di dalam cengkaman rejim di sana sanggup mati, sanggup hilang harta nyawa dan sebagainya? Di Tunisia, di Algeria, sebab bila terlampau ditekan, tersampau dizalimi, maka manusia ni dia akan hilang sabar. Maksud sabar ni dia kena ada batas ni. Kalau orang lalu dengan kereta-kereta, tak sabar, tak layak. Itu kita boleh sabar. Ulama ajar kita suruh sabar. Dia pun berhenti pula sebuah kereta dia, dia aku tengok dah answer sikit muka mu. Tak layak, boleh sabar. Tapi dia berhenti ambil bini kita pun lama nak buat lari. Kita pun tak kerja. Orang cakap apa orang lagi bini tak kerja? Sabar. Itu bukan sabar dah, itu bahlul. Nampak? Dan lepas tu kita, Allah beri kita satu akal untuk membezakan kita daripada lain-lain dengan kelebihan akal. Nampak? Lebih kita daripada binatang dengan sebab akal. Adapun dengan sebab jasmani kita kurang, sentiasa kalah dengan binatang. Maka kalau kita nak mikir, macam-macam benda dah Tuhan buat. Contohnya lebah jenis tebuang, jenis peningat ni, sebab kata kita pergi katok sarang dia, kita buat rosak, kita diri je nak ambil gambar je posing tepi sarang tebuang, dia pakar dah ni 15 jarum cocok di hospital, kena walek tak dalam selamat mati dulu. Tu baru kita posing duduk rehat tepi, tak pegang pun sarang dia. Nampak? Dia marah tu, dia tikam kita tu, dia sengat habis. Tentera dia habis terlepas kejut. Terjun dalam air. Masuk dalam tong. Padahal bukan kita nak jamuh pun sarang dia. Tamu kacau buat anak bini dia. Rumah dia pun kita tak kasih. Diri tepi tu saja. Atau lalu je. dia akan gigi kita tau. Maka sebab tu Allah suruh kita berfikir. Nah, dia buat surah lebah. Mungkin dia tengok kejadian-kejadian. Nah, maka binatang pun dia reti. Nah, orang tak ganggu hidup dia pun, mari duduk jika merbahaya, maka dia pun nak bertindak segera. Kenapa kita maknanya dalam keadaan orang mari ambil tanah, ambil rumah kita, dia halal ikut sini sekali. Nah, ha. Ambil kerajaan, ambil rumah, hodok ngembul dozah, kita tak boleh kata apa, lawang takak, masuk lorak lokak. Nah, ha. Rumah pemimpin tak kena sodok, rumah rakyat kena sodok. Nah, kita pun marah-marah-marah dekat anak mudi, dia nak beri 100 riyal, 500 riyal. Tak boleh kita marah, takkanlah kita hodok pada sebuang tadi. Nah, ha, jadi manakala terbuang pun kita marah orang kacau kampung dia, maka kita takkanlah tak ada akal. Nah, nah, ha, lepas di rumah-rumah orang ni ambil masjid pun kena roboh. Nah, ha, jalan rumah nak pergi ke rumah pemimpin, jalan molek. Nak pergi rumah rakyat, jalan buruk. Nampak dah di sini satu kezaliman. Patutnya kita bertindak lama tu. Bukan 2012. Nah, ha? Kita kena ikut hayawan, ikut natang ni buat pedoman. Maknanya tak ada boleh kita ni dizalimi. Nampak? Nah, kerana setiap kezaliman mesti kita tentang. Kita tentang bukan dengan peperangan macam Palestin. Nampak? Tapi sekarang ini ada dua. Satu golongan-golongan ulama, nak al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dalam negara kita. Maka kita sudah tidak ada pilihan, kerana kita telah lama duduk di dalam penaja-penaja maksiat, penaja-penaja dosa yang akan mengheret dan membagikan teket kepada kita untuk masuk dalam neraka Allah dengan macam-macam penipuan, kezaliman, arak, judi, berhala dan macam-macam. Maka kita tak ada pilihan. Rakyat Terengganu ke, bahkan seluruh rakyat Malaysia, mestilah nampak wal yughayyir biyadi, kena ubah. Nampak, kalau tu imam dia pacir lama, kita tak payah tukar tu imam tu. Neh, dia pacir lama, panjang, wirid dia slow sangat, tak boleh tukar. Kita kena sabar. Tapi kalau tu imam mayang tubuh 8 rakaat, tiap-tiap 3 rakaat ada kunut dah pula, dah ini sudah lari daripada agama. Maka tu imam ni kita kena buang daripada menjadi imam. Kalau dia degil, kita tohuk dalam sungai makam ke buaya. Maka begitu jugalah dengan pemerintah yang berpuluh tahun, kalau mereka ini melakukan maksiat, kita kena sabar. Mereka ini maknanya menipu sesama sendiri, tak melibatkan mudarat orang ramai, kita wajib sabar. Mereka dah semayang cuai minum malak, kita boleh sabar. Itu agama suruh sabar. Tapi mereka telah menukar hukum-hukum agama. Nah, bahkan merendah-rendahkan agama, maka kita tak boleh sabar. Kerana kita adalah kekasih Allah, kekasih Rasul. Mengkata ke bini aku gemuk, aku tak marah. Mengkata ke pok aku pada watak, aku tak marah. Mengkata ke toki aku hitam beletung, aku boleh sabar. Tapi kalau mu nak kata kepada Allah, kata kepada Rasul, sekarang ini mempertikaikan hukum Allah, hukum Rasul, dalam berita, dalam TV, live boleh tengok, maka kita haram bersabar. Bukan dengan peperangan, tapi dengan alternatif yang paling mudah, iaitu dalam sistem pilihan raya. InsyaAllah, eh, kita tolong orang yang kena zalim, iaitu rakyat Malaysia, supaya mereka ini diperintah oleh orang-orang yang umarak, walaupun tidak ulama, tetapi mereka dekat dengan ulama. Dan kita tolong pula pemerintah-pemerintah yang zalim sekarang, supaya mereka berhenti daripada melakukan dosa. Harap-harap kita faham, kita berhijrah, berubah, kita berikan akan pimpinan kepada orang yang tak kira keturunan mana, tetapi dia sayang pada Allah, sayang kepada Rasul. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terima kasih. Allahu akbar. Baik, kita dah sampai di penghujung.